ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد معاشر المسلمين jamaah rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan bab tentang da'a ila syahadati la ilallah atau ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, itu berdakwah kepada persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah. Baik. Kita melanjutkan langsung saja dari pembacaan terdahulu. Masih dalam penjelasan beliau. Qala syarih rahimallah wa ta'ammal kaifa nasabuhum fi hadil ayat ila ismi ar-Rahman jala jalaluh. Perhatikanlah bagaimana penjandaran mereka, orang-orang soleh, orang-orang mukmin, pada ayat ini kepada nama Ar-Rahman. Liyu'lam, agar supaya khalquhu anna hadha innama naluhu bifadlihi wa rahmatihi wa mahdi atau wa mahdi judihi wa minnatihi, agar diketahui penciptaannya ini sesungguhnya hanya saja mereka bisa mencapainya karena sebab keutamaan Allah, rahmatnya Allah, semata-mata kedermawanan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan merupakan karunia daripadanya. Itu pembahasan kita seputar kepemimpinan, yang kepemimpinan itu mereka mendapatkan petunjuk dari Allah dan mereka bersabar. Dan kemudian dengan ayat-ayat Allah mereka yakin. Ini semua didapatkan itu karena yang kita sebutkan tadi, karena keutamaan Allah, karena rahmatnya Allah, karena kedermawanannya Allah, dan juga karena apa? Karunia Allah. Ini penting. Kita tidak ada apa-apanya. Nikmat sekecil apapun yang kita rasakan sekarang itu tidak lepas dari apa yang disebutkan di sini. Maka kita tidak perlu sombong dengan apa yang kita miliki, karena semua itu kepemberian dari Allah. Wa ta'ammal kaifa ja'ala jaza'ahum fi hadhihi surah al-ghuruf wa hiya al-manazil 'aliyah fil jannah. Maka perhatikan bagaimana Allah telah menjadikan balasan bagi mereka dalam surat ini, yaitu al-ghuruf, yaitu tempat-tempat yang tinggi di surga, al-ghuruf. Ya, ghuruf jamak daripada ghurfah, kamar, tapi ditafsirkan berkaitan dengan surga, itu tempat-tempat yang tinggi, al-ghuruf. Wa hada lamma kanat al-imamah fiddin min rutbatil aliyah bal min a'la maratib yu'taha al-abdu fid dunya kana jazaa'u 'alayha al-ghuruf al-'aliyah fil jannah. Dan ini tatkala imam kepemimpinan itu yang ada dalam agama merupakan martabat yang tinggi. Jadi imam di dunia ini, fiddin, di dalam agama ini berarti di dunia, fiddin berarti di dunia, imam dalam masalah agama di dunia ini itu bagian dari tingkatan yang tinggi. Bal min a'la maratib, bahkan itu merupakan martabat yang paling tinggi. Yu'taha, yang diberikan kepemimpinan tadi kepada seorang hamba di dunia ini. Kana jazauhu 'alaiha al-ghurf 'alaniyah fil jannah. Maka keadaan dia pula balasannya itu ketika dia diberikan kepemimpinan dalam agama di dunia ini, dia memiliki balasan dengan mendapatkan al-ghurf, tempat-tempat yang tinggi di surga. Derajatnya tinggi. Wa hada bi khilafi talabi riyasah. Ini berbeda dengan orang yang mencari kepemimpinan, mencari kepemimpinan. Fa inna talibaiha yas'auna, atau talibiha yas'auna fi tahsiliha liyanalu biha aghradahum. Maka sungguhnya permintaannya, mereka berusaha untuk menghasilkan atau memperolehnya untuk mencapai dengannya tujuan-tujuan mereka. Jadi mereka meminta kepemimpinan, riasah itu untuk tujuan-tujuan dunia yang mereka inginkan. Minal uluwi fil ard, di antara tujuan mereka untuk menjadi orang yang tinggi di muka bumi ini, orang yang merasa paling di muka bumi ini. Wa ta'abbudil qulub lahum, dan menjadi peribadahan hati bagi mereka. Jadi dunia atau kepemimpinan yang mereka pegang itu menjadi suatu penyembahan dalam hati. Wa maliha ilaihim, dan condong kepada mereka. Wa musa'adatihim lahum ala jami' aghradihim, dan pertolongan kepada mereka atas seluruh tujuan-tujuan mereka. Ma'akaunihim alin alaihim qahirina lahum. Bersamaan dengan itu, keadaan mereka ini yang meminta jabatan tadi, keadaannya tinggi di atas orang lain yang mereka bisa menguasai. Lahum itu orang lain, mereka orang lain. Ya, ini tujuan meminta riasah di dunia. Adapun keimamam dalam din itu memiliki balasan. Di dunia memiliki martabat yang tinggi, di akhirat mendapat tempat-tempat yang tinggi. Fatarattab ala hadza talab minal mafasid ma la ya'lamu illallah. Maka tersusun atas permintaan ini dari kerusakan-kerusakan yang tidak mengetahui perkara tersebut kecuali Allah saja. Kerusakan-kerusakan tadi tidak diketahui kecuali Allah saja. Seperti diantaranya minal baghi, seperti melampaui batas. Kepemimpinan yang orang itu tujuannya dunia itu diantaranya melampaui batas. Wal hasad, adanya kedengkian. Wa tughyan, juga artinya melampaui batas. Wal haqdi, dengki. Wal dhulm, yaitu kedzaliman. Wal hamiyah li nafsi duna haqqillah, yaitu bangga terhadap dirinya selain dari hak Allah. Wa ta'zimi min haqqillah, atau man haqqarallah. Wa ta'zim man haqqarallah, dan mengagungkan orang yang Allah subhanahu wa ta'ala merendahkannya. Jadi Allah merendahkan orang ini, dia mengagungkan orang tersebut. Itu dunia ya. Dunia kita lihat seperti itu. Orang yang Allah subhanahu wa ta'ala hinakan, justru orang itu dimuliakan. Kemudian wahtiqar man akramahullah. Kemudian juga dia ihtiqar, merendahkan orang yang Allah muliakan. Jadi orang yang Allah muliakan justru dihinakan oleh orang ini. Itu orang yang memiliki tujuan-tujuan di dalam kepemimpinan. Jadi melihat orang itu dimuliakan Allah sebenarnya dalam agama, Justru dia direndahkan oleh orang yang memiliki kepemimpinan tadi. Wala tatimmu riyasatu dunyawiyatu illa bidzalik. Maka tidak mencapai kesempurnaan kepemimpinan dunianya dia kecuali dia berbuat demikian. Merendahkan orang yang Allah muliakan, kemudian mengagungkan orang yang Allah rendahkan. Dan itu dunia kita lihat. Dunia yang kita lihat seperti itu. Wala tunalu illa bi'afihi minal mafasid. Tidaklah dicapai kecuali dengan berlipat-lipatnya dari kejelekan-kejelekan. Wa ru'asa fi 'ama an hadha. Maka para pemimpin itu berada dalam kebutaan dari masalah ini, yaitu dari perkara-perkara yang rusak tadi. Mereka buta, seolah-olah mereka tidak tahu, atau bahkan mereka tidak tahu, buta terhadap kejelekan-kejelekan tadi. Karena halnya dunia. Fa idza kusifal ghita tabayyana lahum fasada ma kanu alaih. Maka apabila disingkap penutup, maka jelas bagi mereka kerusakan apa yang mereka berada di atasnya. Kalau seandainya disingkap mereka, disingkap penutup yang ada di hati mereka, pandangan mereka, maka mereka pun akan mengetahui bahwa mereka itu berada di atas apa? Kejelekan. Wala siyama idza husiru fi sifati daur atau fi sifati dar. Terutama lagi apabila mereka dikumpulkan di sifatnya semut. Yata'uhum ahlul mawqif bi arjulihim. Yang orang-orang yang sedang berdiri atau orang-orang yang berdiri itu menginjak mereka dengan kaki-kaki mereka. Yaitu menginjak semut dengan kaki-kaki mereka. Ihanatan lahum. Watahkiran, watasgiran, menghinakan mereka, merendahkan mereka, dan mengecilkan mereka. Itu dengan diinjak-injak. Kama saddaru amrullah, sebagaimana mereka telah mengecilkan urusan Allah. Wahakkaru ibadahu, dan mereka pun telah merendahkan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Intaha kalamuhu rahimahullah ta'ala. Selesai ucapannya, semoga Allah merahmatinya. Tapi itu tadi penjelasan tentang kepemimpinan. Ada yang kepemimpinan dalam din, ada kepemimpinan dalam masalah dunia. Ya, beda. Kepemimpinan dalam agama, balasannya adalah sorga, yaitu guruf, tempat-tempat yang tinggi di sorga. Bahkan di dunia pun memiliki tempat yang paling tinggi. Selesai kita dari penjelasan seputar kepemimpinan, ada kaitannya dengan bab ini, yaitu ad-da'a atau ad-du'a ila syahadati alla ilaha illallah. Kemudian kita masuk pada ucapan musannif selanjutnya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata penulis semoga Allah merahmatinya, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW lama ba'atha mu'adan ilal Yaman. Kita langsung perkalimat terjemahkan. Dari Ibni Abbas, yaitu Abdullah Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya, sesungguhnya Rasulullah SAW tatkala mengutus Mu'ad kepada negeri Yaman atau ke negeri Yaman. Qala lahu, Nabi berkata kepada Mu'ad, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadata an la ilaha illallah. Maka jadikanlah pertama kali apa yang engkau seru kepada mereka ahli kitab itu adalah syahadat, persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah. Ini dakwah kepada orang kafir. Ini dakwah yang sesungguhnya itu kepada orang kafir, ya. Artinya dakwah hakikat itu, hakikat dakwah itu mengajak orang yang kufur kepada Islam, orang yang musyrik kepada orang yang bertauhid. Itu aslinya. Maka ditegakkanlah kalimat apa? Syahad, syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, ila ayyuhidullah, agar mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dalam ibadah. Fa inhum ata'u bidzalik, maka jika mereka mentaatimu kepada perkara tersebut, yaitu perkara diajak untuk mentauhidkan Allah, mereka mentaati, diajak kepada kalimat la ilaha illallah juga mereka mentaati, fa'alimhum annallaha iftardha atau annallaha iftardha alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin, maka beritahukanlah mereka sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 waktu salat pada pemas salat 5 waktu pada setiap hari dan malamnya, yaum itu hari, kemudian lailah malamnya, sehari semalam. Jadi urutan dakwah ini disampaikan oleh Nabi SAW kepada siapa? Mu'ad. Pertama syahadat dulu, kemudian apa? Mengerjakan ibadah yang paling penting, yaitu ibadah sholat. Fa'inhum atau udhidhalik, kalau mereka taat kepadamu pada perkara yang demikian, pada perkara sholat, fa'alimhum annallaha iftaradha alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu atau fataruddu ala fuqaraihim, maka beritahukanlah pada mereka sungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat yang wajib. Sedekah sini artinya zakat yang wajib, yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Ini zakat yang wajib. Fa inhum ata'u lidzalik, kalau mereka pun mentaatimu dalam hal ini, fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, maka berhati-hatilah engkau, jauhilah kamu dari harta pilihan mereka. Dalam Islam itu ada aturan ya. Kalau mereka tidak mengeluarkan zakat, padahal mereka sudah wajib, ini sudah masuk Islam ya tadi kan, sudah sholat, mulai mereka harus membayar zakat, mereka tidak mengeluarkan zakat, itu ada petugas zakat dari pemerintah ya, kalau hukum Islam itu berlaku, itu akan mengambil harta mereka yang nilainya untuk dizakati. Tetapi dikatakan Nabi, hati-hati dengan harta pilihan mereka, jangan sembarangan kamu ambil harta pilihannya. Ini ada aturannya, tidak kemudian gubjauyah langsung ngambil hartanya. Enggak. Harta-harta pilihan mereka jangan sampai engkau ganggu. Ambillah harta dari bagian zakat mereka, diambil. Ya, ini peringatan. Kemudian wattaqi da'watal madlum. Nah, kan Nabi mengatakan ya, takutlah ya dari doanya orang yang didzalimi. Ya, itu mengambil harta pilihan mereka bukan pada tempatnya, itu termasuk zalim di antara hadis ini. Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Maka sungguhnya tidak ada di antaranya doa tadi dan Allah ada penghalangnya. Akhrajahu diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi doa orang yang terzalimi itu tidak ada hijab. Tidak ada yang menghalangi antara doa itu dengan Allah. Doa itu diterima, dikabulkan. Apalagi dia seorang muslim, didolimi. Orang kafir saja yang didolimi, doanya diterima. Pengecualian itu. Doa orang kafir tidak diterima. Apabila didolimi, doanya diterima. Makanya, kedoliman itu dulumat yaumul qiyamah. Kedoliman itu kegelapan di hari kiamat. Tidak menolong seorang, bahkan membinasakan seorang itu di kiamat nanti. Ketika bertemu ibadah masyar dan seterusnya, kedoliman itu justru membawa malapetaka bagi seorang. Taib syarah keterangan sekarang. Qala al-Hafidh, berkata al-Hafidh, kana ba'su Mu'ad ila Yaman sanah 10. Al-Hafidz mengatakan dahulu Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman itu pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun ke-10 Hijriah. Qobla hajjin Nabi. Sebelum hajinya Nabi SAW. Kama dakarhu al-musannif. Sebagaimana disebutkan oleh penulis. Yakni al-Bukhari. Bagaimana disebutkan oleh penulis yaitu Imam Bukhari. Fi awakhir magazi. Pada bab kitab Sahih Bukhari ada bab tentang al-Maghazi, peperangan, tapi di akhir-akhir dari pembahasan bab ini. Waqila dan juga dikatakan pada kalimat yang lain, pendapat yang lain, kana dalik fi akhir sanat 90. Ya, perbuatan mengutus Mu'ad itu terjadi pada akhir tahun ke-9, mendekati tahun ke-10. Inda munsarifihi sallallam min Tabuk. Ketika Nabi Salam itu pulang, kepulangannya dari perang Tabuk. Dari perang apa? Tabuk. Rawahu al-Waqidi bi isnadihi ila Ka'ab ibn Malik. Nah, di sini diriwayatkan oleh al-Waqidi dengan sanadnya sampai kepada Ka'ab ibn Malik. Wa akhrajahu ibnu Sa'ad fi Tabaqat anhu. Dan ibnu Sa'ad juga mengatakan dalam kitab Tabaqat tentang darinya itu dari Waqidi. Dari Ka'ab bin Malik. Dari Ka'ab bin Malik. Wattafaku annahu lam yasal alal Yaman. Kemudian masih Mu'ad juga ini. Mereka para ulama bersepakat bahwasannya lam yasal alal Yaman. Artinya Mu'ad tinggal di Yaman. Setelah beliau berdakwah dengan ahlul kitab di Yaman, beliau tetap tinggal di sana. Beliau tidak kemudian pulang. Beliau tinggal di sana. Ila an qadima fi khilafati Abi Bakar radhiyallahu an. Sampai akhirnya beliau datang di kota Madinah pada kekhilafan Abi Bakar. Tsumma tawajjaha ila Syam. Kemudian beliau pergi ke Syam. Itu maksudnya. Kemudian famata biha dan beliau mati atau meninggal rahimahullah atau radhiyallahu an di Syam. Qala Syekhul Islam berkata Syekh Ibnu Taimiyah wa min fadhail Mu'ad radhiyallahu an dari keutamaan-keutamaan Mu'ad semoga Allah meridainya annahu ba'athahu sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman muballighan anhu. Pertama, Nabi mengutus dia ke Yaman sebagai orang yang menyampaikan muballigh, menyampaikan sesuatu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai muballigh dari Nabi, orang yang menyampaikan agama dari Rasulullah SAW itu mubalik, artinya orang yang menyampaikan. Kalau mubalik anhu artinya orang yang menyampaikan darinya, dari Nabi SAW. Apa? Perkara agama. Wa mufakkihan. Mufakkihan yaitu orang yang memiliki faqih, bisa mengambil kesimpulan hukum. Wa mu'alliman, orang yang mengajarkan kebaikan. Wa hakiman, orang yang berhukum, yaitu menjadi gubernur di sana, di Yaman. Keutamaannya. Qauluhu, ucapan Nabi SAW, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, yakni bihi al-Yahud wa Nasara. Maksudnya, ahlul kitab di sini di Yaman itu adalah dari golongan Yahudi dan Nasara. Itu ahlul kitab yang ada di Yaman. Memang mereka paling banyak di sana. Di Yamannya Nabi SAW itu orang ahlul kitab itu paling banyak di Yaman. Di annahum kanu fil Yaman aktsaru min musyrikil Arab au aglab. Karena sungguhnya mereka di keadaan itu di Yaman itu lebih banyak daripada musyrik Arab. Atau mereka mendominasinya. Jadi musyrik Arab itu kalah sama ahlul kitab jumlahnya di Yaman di saat itu. Wa innama nabbahu ala hadha liyatahiyau liyatahiya'a li munadharatihim. Hanya saja Nabi mengingatkan Mu'ad bahwa engkau akan mendatangi ahlul kitab dengan ucapan ini untuk Mu'ad itu liyatahiyya, untuk bersiap-siap kepada apa namanya mereka, kepada bantahan-bantahan mereka terhadap sesuatu yang mereka apa bantah. Siap, karena ahlul kitab masalahnya, bukan musyrik tapi apa? Ahlul kitab. Ya, sekarang juga masih ada sisa-sisa ahlul kitab di sana. Sampai ada kejadian itu, cerita yang masyhur itu, ada keluarga ahlul kitab yang orangnya manasli, tapi ahlul kitab dia masih berpegang teguh dengan agama yang nenek moyang dia ahlul kitab. Berpakaiannya sama seperti orang Islam, perempuannya sama, cadar itu sama persis, karena memang di sana seperti itu. Itu sampai kemudian masuk Islam anak perempuannya itu. Itu dari keluarganya itu tidak menerima. Kemudian disihir anaknya. Disihir anaknya. Jadi tidak menerima anaknya berpindah agama. Itu ahlul kitab misalnya. Masih ada sedikit, tidak banyak tapi ada. Ya. Wa qala al-Hafidz, berkata al-Hafidz, huwa kal tautiah lil wasiyah. Itu seperti muat, itu seperti pengantar membawa wasiat. Li yajma'u himmat ya, li yajma'u himmatahu 'alayha. Agar dia bisa mengumpulkan tekadnya, keinginannya atas wasiat tadi. Jadi ketika diberikan seperti itu seolah-olah dia sebagai pengantar apa? Wasiat. Qauluhu falyakun awwal ma tad'uhum ila syahadah an la ilaha illallah. Maka jadikanlah pertama kali apa yang kau suruh, apa yang engkau panggil mereka kepadanya itu adalah syahadah, persaksian terhadap la ilaha illallah. Baik. Syahadah rufya ala annahu ismun yakunu muakhkhar. Di kalimat ini, kalimat syahadah dibaca marfu, syahadatu dengan dhamma tanda marfu, dirofakkan atas bahwa sandi adalah isim kana yang diakhirkan. Yakun itu kana, fi'il mudhari'nya kana, fi'il madinya apa? Kana, fi'il mudhari'nya yakun. Maka dia sebagai isimnya kana, itu isimnya yakun, diakhirkan. Wa awal khabaruha muqaddam. Dan awal, kalimat awal itu adalah khabar yang dikedepankan. Jadi awalah. Jadi khabarnya kana apa mas? Mansub. Isimnya kana apa? Marfu. Maka dia adalah khabarnya muqaddam yang dikedepankan. Ya, asalnya dia itu diakhirkan, tapi asalnya dia itu setelah isim kana dikedepankan. Ya wa yajuz al-aksu, boleh di kebalikannya. Tapi itu lewat saja dalam pembahasan masalah nahwu. Qauluhu wa fi riwayah, dalam satu riwayat ila ay wahidullaha. Riwayat bukan syahadah la ilaha illallah, tetapi agar mereka itu mentauhidkan Allah. Hadhihi riwayah tsabitatun fi kitab tauhid. Riwayat ini ada di kitab tauhid, min sahihil Bukhari, dari kitab sahih Bukhari. Wa asyara al-musannif bidzikri hadhihi riwayah, dan penulis memberikan isyarat dengan menyebutkan riwayat ini ila tanbih, kepada peringatan ala makna syahadah, kepada makna syahadah ala ilaha illallah. Jadi di dalam riwayat lain disebutkan ayyuhidullaha, agar mereka mentauhidkan Allah, itu sebagai peringatan terhadap makna yang ada pada riwayat lain yang menyebutkan syahadah la ilaha illallah. Yaitu makna syahadah la ilaha illallah maknanya apa? Yuwahidullah, mentauhidkan Allah, itu maksudnya. Fa inna ma'naha tauhidullah, karena maknanya adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah bil ibadah, dengan peribadahan kepadanya. wa nafyu ibadati ma siwa, dan menafikan peribadahan apa yang selain Allah. Allah itu yang diibadahi saja. Baik, lanjut terus. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat, fal yakun awwal ma tad'uhum ilaihi ibadatullah. Dalam riwayat yang lain, maka pertama kali yang engkau seru mereka adalah beribadah kepada Allah. Wa dzalika huwal kufru bitaghut, yang demikian itu maknanya lah mengkufuri, tidak beriman kepada taghut, wal iman billah, dan beriman kepada Allah saja. Kama qala ta'ala sebagai Allah beriman, fama yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil ulwati wuthqa lan fisama laha. Maka barang siapa yang kufur, tidak mempercayai kepada at-taghut. Taghut itu tughyan, melampaui batas. Taghut itu adalah para tukang sihir dan seterusnya. Ya. Kekafiran, kufur, dinamai taghut. Barang siapa yang kufur terhadap taghut, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka sungguh dia telah berpegang bil urwatil uthqa, dengan buhul tali yang kuat, lan fisa malaha, yang tidak putus. Wal urwatul uthqa, sedangkan al urwatul uthqa, buhul tali yang kuat tadi ditafsirkan dengan kalimat la ilaha illallah, berpegang teguh kepada la ilaha illallah. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dalam satu riwayat bagi Imam Bukhari, qala ud'uhum ila shahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah, serulah mereka kepada persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah, dan sungguhnya aku adalah utusan Allah. Dalam riwayat Imam Bukhari yang lain, qultu, aku katakan, syarah ya, pensyarah mengatakan, la budda fi shahadati alla ilaha illallah min sab'ati syurut. Nah, ini penting. Maka kesimpulannya, mesti pada persaksian terhadap kalimat la ilaha illallah itu ada 7 syarat yang menjadikan orang itu bersaksi terhadap la ilaha illallah itu benar. 7 syarat. Dihafal baik-baik syarat ini. Pelajaran malam ini hafal syaratnya. Ya. Baik. La tanfa'u qailuha illa bi istima'iha. Tidak akan memberi manfaat orang yang mengucapkan la ilaha illallah kecuali dengan berkumpulnya syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat itu apa saja, Pak? Coba lihat. Ini ma'ruf di kalangan thalabul ilmi. Ketika bersaksi syahadat la ilallah, itu harus terkumpul syarat-syarat ini yang menjadikan manfaat persaksian dia. Yang pertama, al-ilmu al-munafi lil jahal. Yaitu pertama, ilmu yang meniadakan kebodohan. Syarat pertama, berilmu tentang la ilaha illallah. Apa mas? Syarat pertama, berilmu tentang la ilaha illallah. Itu maksudnya, berilmu itu meniadakan kejahilan, kebodohan terhadap la ilaha illallah. Pertama, ilmu. Ingat, ilmu. Kalau jahilnya enggak usah dihafal. Al-ilmu berarti dia meniadakan apa? Kebodohan. Ilmunya saja dihafal. Al-ilmu terhadap la ilaha illallah. Yang kedua, tsani al-yaqinu al-munafi lisyak. Yang kedua, setelah berilmu, al-yaqin, harus yakin terhadap la ilaha illallah tadi, dan itu akan menolak, meniadakan keraguan. Jadi antum menghafal yang al-yaqinnya saja. Berarti dia menolak apa? Keraguan. Yang ketiga, al-qabul al-munafi lirad. Al-qabul itu menerima dan meniadakan penolakan. Al-ilmu, al-yaqin, apa? Al-qabul. Yang keempat, al-inqiyad al-munafi litark. Al-inqiyad itu ketundukan untuk meniadakan peniadaan atau meninggalkan. Meninggal apa? Meniadakan ya, meninggalkannya. Al-inqiyad ketundukan. Yang kelima, al-ikhlas al-munafidhi syirk. Ikhlas yang meniadakan kesyirikan. Yang keenam, as-sidiqu al-munafidhi kadhib. Kejujuran yang meniadakan kedustaan. Yang terakhir, al-mahabbah al-munafiyah li'adamiha. Kecintaan yang meniadakan yang tidak mencintainya. Harus mencintai dari Allah, Mas. Jadi sekarang kita urut. Ulangi. Berilmu la ilah. Kemudian harus mempunyai keyakinan terhadap persaksian la ilah. Kemudian al-qabul, menerima la ilah itu. Kemudian apa, Mas? Al-ingkiyat, ketundukan terhadap apa yang terkandung dalam la ilah. Ikhlas terhadap kalimat la ilah. Kemudian apa? Jujur terhadap kalimat la ilah itu. Berlaku jujur dengan mengamalkan kalimat la ilah. Kemudian terakhir apa? Cinta kepada kalimat la ilah. Ini syarat agar bermanfaat persaksian kita terhadap la ilah. Berat ya, ternyata ya, pembahasan tentang la ilah. Dulu la ilah maknanya begini, begini, begini. Sekarang ada syaratnya lagi. Dari mana para ulama memberikan syarat ini? Dari istiqra, dari mereka membaca, kemudian mereka tatabbu dari dalil-dalil yang ada, kemudian mereka simpulkan tentang syarat yang ada pada la ilah. Begitu. Bukan nanti antum bilang, mana dalilnya Ustaz? Ya, dalilnya para ulama itu istiqra, membaca, kemudian mereka tatabbu mencari-cari dari semua nas, dan mereka apa? Simpulkan. Ya. Baik. Seperti umpamanya tentang pembahasan tentang rububiyahnya Allah, kemudian apa ilahiyahnya, apa apa namanya istilahnya apa apa namanya pembagian tauhid, ya apa minum dulu ada yang kesangkut apa rububiyah ya, uluhiyah sama apa lagi? Semua wasifat itu kan pembagian tauhid. Kalau antum tanya dalilnya langsung begitu enggak ada, tapi dari membaca Al-Qur'an, dari tatabbu' mencari-cari di Al-Qur'an, hadis disimpulkan demikian dan ada semuanya dalilnya. Ya, begitu. Kemudian setelah kita sudah melewati syarat-syarat ini, kita baca kalimat di bawahnya. Wa fihi dalilun ala anna tauhid alladhi huwa ikhlasul ibadah lillahi wahdahu la syarikalah. Padanya ada dalil bahwasanya tauhid itu adalah pengikhlasan atau ikhlasnya ibadah karena Allah saja, tidak syarikat baginya. Itu tauhid. Jadi kalau seorang itu ikhlas dalam ibadahnya karena Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, itu termasuk bagian dari makna tauhid. Mengesakan Allah. Mengesakan Allah itu adalah beribadah karena Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Itu makna tauhid. Wa tarku ibadah ma siwa'u, dan meninggalkan apa saja ibadah kepada selainnya, selain Allah. Kita tinggalkan ibadah-ibadah kepada patung, ibadah kepada batu, ibadah kepada pohon, ibadah kepada manusia. Nah, itu semua ditinggalkan. Itu namanya tauhid. Huwa awwal wajibun. Dia yang pertama dan wajib untuk kita dakwahkan. Tahu, Mas? Persaksian terhadap la ilaha illallah itu tauhid. Itu awal pertama kali didakwahkan dan wajib pertama kali didakwahkan. Ya. Hanya pelaksanaannya itu melihat kondisi. Ada yang langsung disebutkan la ilaha illallah kemudian dijelaskan, ada yang kita menyampaikan peribadahan itu kemudian kita masukkan tauhid padanya. Tinggal penyampaiannya. Paham ya? Makanya kita datang ke suatu kaum, kita mengajak dia untuk, mari Mas, kita belajar ilmu. Makanya, tapi ingat, belajar ilmu itu dalam jangka mencari wajah Allah, karena itu termasuk ibadah. Jika kamu tidak boleh mensyirikkan peribadahan mencari ilmu tadi, kepada selain Allah, harus menjadi apa? Wajah Allah, ikhlas karena Allah dalam mencari ilmu. Jadi tinggal penyampaiannya, bukan kemudian bayangannya menjelaskan syahadatullah atau gitu, enggak perlu. Kadang-kadang penyampaiannya, tapi kita masukkan apa? Tauhid di situ, mempraktikkan bagaimana kita beribadah kepada Allah dalam hal ibadah yang kita sampaikan tadi. Maksudnya, jadi begitu. Ya. Taib. Walihada kana awal ma ja'at ilaihi ar-rusul. Oleh sebab ini, pertama kali apa yang didakwahkan kepadanya oleh para rasul alaihi salatu wassalam atau alaihi salam, ani ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja, apa yang bagi kalian dari sesembahan selainnya. Oh, wa qala Nuh, berkata Nuh alaihi salam, alla ta'budu illallah. Ya, tidaklah, janganlah kalian itu beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa fi makna, maka padanya ada makna la ilaha illallah. Ada makna Mas? La ilaha illallah. Alla ta'budu illallah, maksudnya makna la ilaha illallah mutabaqah. Itu sesuai. Sesuai dengan makna la ilaha illallah. Baik, lanjutkan. Qala al-alamah, atau ada penjelasan di bawah sedikit. Tidak ada footnote di situ, nomor satu. Mutabaqah. Disebutkan di situ. Ahaduha, di sini ada. Qala al-Imad Ibn Kathir rahimahullah, berkata al-Imad Ibn Kathir, semoga Allah merahmatinya, hada yahtamilu syai'an. Ini mengandung kemungkinan dua. Yang pertama disebutkan, ahaduhuma, afi wujudihi syak. Apakah pada wujudnya Allah ada dan tidaknya itu kamu ragu? Fa innal fitrah syahidatun biwujudihi wa majbulatun ala ikrari bihi. Karena fitrah manusia itu menyaksikan adanya Rabb-nya. Dan majbulah, perkara yang menjadi dasar tabiat atas sesuatu yang mengikrarkan, menyatakan bahwa Allah itu ada. Itu fitrah, Mas. Fitrah manusia itu mengatakan Allah itu ada dan menyatakan bahwa Allah itu ada. Ya. Fa innal i'tiraf bihi daruri fil fitrah as-salimah. Karena pengakuan dengannya, dengan adanya wujudnya Allah bahwa Allah itu ada, itu daruri, perkara yang memang tidak bisa ditinggalkan, karena itu daruri, fitrah itu mengakuinya. Ya, pada fitrah yang selamat, yang selimah. Mesti piye kalau ngomong sama orang ateis, piye kalau bilang fitrah selimah seperti itu. Wah, dia paling bilang fitrah selimah saya enggak mengakui. Nah, piye iki? Nah, itu mau bilang apa ini? Nah, itu fitrah kamu sudah enggak selimah, tapi fitrahnya fasidah. Fitrah yang rusak, bukan yang salimah lagi, sudah rusak itu fitrahmu. Ya, yang salimah dia mengakui wujudnya Allah, adanya Allah. Ya, kita bercerita tentang ateis, karena ateis itu tidak mengakui adanya Allah. Ya. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan kata Ibn Katsir rahimahullah, wal makna tsani, makna yang kedua, afi ilahiyatihi wa tafarudihi biwujubil ibadah syak. Apakah dengan sifat ilahiyahnya Allah, dengan sifat keesaannya Allah, maha tunggalnya Allah, dengan bersendirinya Allah, tidak membutuhkan makhluknya, ya, dengan wajib, kewajiban untuk beribadah, kamu ragu? Itu makna yang kedua. Wa huwal khaliqu li jam'il mawjudat, fala yastahiqqul al-ibadah illa huwa wahdahu la syarikalah. Dialah Al-Khaliq yang menciptakan seluruh makhluk, itu maujudat yang ada, yang itu makhluk, maka tidak berhak suatu peribadahan itu kecuali dia saja. Tidak ada syarikat baginya. فَإِنَّ غَالِبَ الْأُمَمْ كَانَتْ مُقِرَّةٌ atau مُقِرَّةٌ بِالصَّانِعِ وَلَكِنْ تَعْبُدُ مَعْهُ غَيْرَهُ مِنَ الْوَسَائِطِ أَلَّتِي يَدُنُّونَ أَنَّهُ أَنَّهَا تُقَرِّبُهُ مِنَ اللَّهِ زُلْفَى. Karena secara umum, keumumannya umat-umat ini, mereka mengakuinya bahwa Allah yang menciptakannya, Allah menciptakan semua yang ada maujudat ini. Akan tetapi mereka beribadah bersama Allah dengan yang lainnya. Jadi mereka juga beribadah kepada Allah, tapi juga beribadah kepada sesainya. Minal wasa'id, dari wasito-wasito, perantara-perantara, yang mereka menyangka annaha, bahwa perantara-perantara tadi, tuqarribuhum, akan mendekatkan mereka dari Allah. Dengan perantara tadi semakin dekat, zulfa. Jadi mereka menjadikan syekh-syekh mereka, orang-orang soleh mereka yang sudah meninggal, itu dijadikan sebagai perantara, perantara yang bisa mendekatkan mereka dari Allah sedekat-dekatnya. Maksudnya apa? Mereka bilang begini, nanti kalau antum datang, kenapa kamu berdoa kepada orang yang sudah mati tadi, minta kepada dia agar menyampaikan hajatku kepada Allah. Begitu mas, betul itu. Jadi hajat saya ini, saya beritahukan kepada mayit yang sudah mati tadi, dia soleh, yang dianggap soleh, untuk disampaikan kepada Allah. Kenapa dia tidak sampai langsung kepada Allah? Dia bilang begini, kita ini orang-orang yang masih apa? Kotor. Kita ini bukan orang-orang suci. Sehingga kita tidak pantas kalau kita menyampaikan hajat kita langsung kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau kita melalui orang-orang yang baik ini, orang-orang soleh ini yang sudah meninggal, agar mereka yang bisa menyampaikan apa? Masalah kita kepada Allah, agar kita semakin dekat dari Allah. Masya Allah. Ya orang iso, orang sudah mati kok. Kecuali orang masih hidup, kalau masih hidup pun ada syaratnya. Permintaanmu itu permintaan yang masih dimampu oleh manusia, dan dia hadir di situ. Antum tidak teriak-teriak namanya kemudian dia tidak dengar minta tolong. Nah itu juga tidak boleh. Harus dia mampu hadir di situ. Ya. Oke. Jadi itu penting. Jadi perkara-perkara ini juga perkara yang perlu kita ketahui. Tapi ini pembahasan beliau bagus. Jadi dua perkara ada kemungkinan yang berlaku. Kemudian dikatakan oleh penulis, ya apa oleh pensyarah di sini, kultu wahadul ihtimatsani yatadhamman al-awwal. Jadi kemungkinan yang kedua ini dari dua kemungkinan tadi itu mengandung kemungkinan yang pertama pula. Ya, saya. Baik, mungkin sudah cukup dulu. Ya, kita cukup dulu ya. Afwan. Memang satu jam saja, kurang lebih ya, satu jam kurang sedikit. Ya. Jadi mudah-mudahan kita akan kembali lagi dengan jam yang dulu, sesuaikan dengan waktu sholat isya. Bisa sekarang mungkin mundur terus. Tambah waktu hujan ya, mas. Tambah waktu hujan. Jadi tambah agak sedikit malas berangkat. Walaupun berangkat tapi dengan susah payah karena hujan dingin. Ya, cukup dulu barakallahu fikum. Kita tutup dulu kalau pertanyaan nanti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya, kalau dia seperti itu yang panjenengan katakan, ya, bahwa dia sudah masuk ke syirik apa? Syirik minimal asghar. Ya, askor itu begini. Yaitu dia masih meyakini bahwa Allah yang apa? Yang memberikan semuanya. Ini hanya sebagai perantara saja. Maka syiriknya askor. Tapi syirik askor itu jangan dianggap ringan. Kalau dia terus menerus dengan kondisi seperti ini, dikhawatirkan menjadi akbar. Karena hatinya akan terlepas dari Allah dan hanya kepada apa? Kepada perantara ini saja. Dan itu sering terjadi. Bahkan itu yang dijui oleh syaitan. Dan itu insya Allah yang akan menjadi golibnya. Kalau kita sisi dari pembahasan, akhirnya itu akan datang ke sana, ke besar. Karena syaitan tidak akan diam. Dia akan membawa kepada yang besar itu. Tapi kalau dari sisi hukum kita bicara seperti itu. Karena ada juga orang yang sempat saja, tapi kemudian mendapat taufik min Allah, kemudian dia bertobat. Tapi kalau dari sisi syaitan, pasti syaitan itu akan membawa dia kepada yang besar. Apalagi permintaan dia itu ningaren kebetulan sesuai dengan takdir Allah. Yang dia minta itu sesuai dengan apa? Takdir Allah ningaren, dia minta melalui orang yang sudah meninggal tadi. Kemudian apa yang dia sampaikan itu ningaren dikabulkan oleh Allah dalam arti dengan takdir Allah. Wah, tambah yakin dia dengan si orang yang diminta tadi yang meninggal. Akhirnya dia hanya percaya kepada orang ini, yakin kepada Allahnya hilang. Selesai sudah menjadi apa? Akbar. Menjadi akbar. Tapi kita khawatir yang syirik asghar seperti itu tuh setan tidak akan diam. Setan akan berusaha untuk mencapai hajatnya. Setan itu berusaha juga untuk mencapai hajatnya biar dia yakin. Betapa banyak orang yang dulunya berdagang ya, tidak laris. Tapi ketika dia datang kepada pesugihan kepada ini, kuburan ini, dia minta semua sesuatu di situ, gitu. Tuhan, biar kamu sampaikan hajat kepada Allah, ini saya harus laris segala macam. Tiba-tiba satu hari setelahnya dagangannya itu laris terus gitu. Wah, tambah yakin lagi. Setan sudah berusaha untuk melariskan ini apa? Dagangannya dengan cara ya setan, iblis. Pasukannya. Nah, bisa. Jadi bisa orang laris itu karena sebab menggunakan apa? Jimat. Jadi kan laris itu karena sebab permintaan doa tadi ke tempat-tempat keramat tadi. Jadi tidak mesti membawa jimat ya Mas ya, tidak mesti. Ada orang yang dia berupa jimat, yaitu datang ke dukun mamanya. Dukun kasih apa? Jimat. Dia bawa jimat itu taruh di tempat jualannya. Ada juga orang yang jimatnya itu berupa datang ke mana? Ke tempat kuburan tadi, tapi tidak membawa jimat, tapi dia apa? Meminta di situ. Jadi macam-macam jadi bentuknya. Ya. Jadi kan, okay. Tapi kalau yang kedua ini itu yang tersembunyi sekali. Itu datang ke kuburan minta ke orang-orang soleh tadi. Karena alasan mereka, mereka sebenarnya minta kepada Allah, tapi karena mereka masih kotor, penyampaian mereka ini masih tidak pantas, maka mereka melalui orang-orang soleh tadi. Ini artinya bahasa mereka ini masih bahasa profesional, bahasa yang lebih tinggi daripada orang yang datang ke dukun, dikasih apa? Batu akik, satu atau batu kerikil saja, warnanya hitam yang sama dengan batu yang di depan, kok bisa jadi pelari saya? Itu kan lebih lucu gitu loh. Tidak profesional itu istilahnya. Tapi yang ini alasannya bisa profesional gitu. Tapi yang satu enggak. Masa bawa batu yang sama dengan batu di depan rumah kok bisa melarisi kan begitu. Gobloknya. Dengar? Ya iya. Baik. Mungkin gitu Pak Ratni. Ya nasihat. Karena hayat masih dengan badan bisa bertobat. Antum mendapatkan pahala besar ya. Memberikan petunjuk kepada orang. Monggo. Ya. Oke. Kalau kita baca tulisan dari ahli kesehatan, itu ketika kita mandi itu malah kok sebaiknya dari kaki. Kaki dulu naik, dan kepala itu yang terakhir. Begitu. Karena menghindari Begitu. Ini memang baca tulisan tadi kesehatan. Kesehatannya apa? Sumbernya? Sumbernya jelas. Sumber kesehatan tapi jelas dari mana? Kesehatan bagian. Gitu. Nah, kita enggak usah benturkan antara penelitian dengan sunnah Nabi. Ya, kadang sunnah Nabi atau syariat itu ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Terkadang kita tidak mendapatkan hikmahnya. Kalau kebetulan ada sesuatu yang mencocoki dari perbuatan Nabi, ada hikmah, ya. Hikmah itu bisa kita ambil, tapi bukan tujuan utamanya. Tapi ada yang bertentangan, jangan dipercayai. Stroke itu kapan terjadinya? Stroke itu kapan terjadinya? Penelitian kesehatan tentang stroke itu kapan? Kan orang hidup sejak dulu, bukan kita aja. Artinya begini, terjadinya stroke gitu, ya, yang kita ketahui sekarang kan ada zaman sekarang. Apakah orang zaman dulu juga banyak yang stroke-stroke seperti itu, kita nggak tahu. Iya mas, padahal mereka sudah mengamalkan mandi itu apa dari kepala sejak dulu. Itulah, makanya stroke apakah terjadi di zaman apa Nabi SAW atau enggak, yang stroke-stroke gitu. Apakah sekarang aja yang ada banyak stroke, kemudian dia sebenarnya bukan karena mandi dan seterusnya, tapi amalan yang lain. Begitu. Kalau masalah itu penelitian, sehingga bisa benar, bisa salah. Bahkan ya, walaupun itu kesehatan pun, bahkan orang kesehatan yang lain bisa membantahnya. Itu sering terjadi. Hanya antum mungkin belum tahu saja. Dari sisi yang lain, kesehatan pun ada yang dokter membantahnya. Dalam satu permasalahan kadang dokter satu apa? Saling apa? Berdebat. Saling membantah. Tentang kesehatan buah saja, kadang bantah. Ini bisa menimbulkan penyakit, ini parah justru enggak. Tentang kesehatan buah saja, dari ahli gizi. Itu begitulah dunia. Penelitian. Tapi insya Allah, kalau Nabi SAW mandi dari kepala, dan cara mandi dari menyiramkan kepala duluan, dan tidak terjadi stroke saat itu, dan diikuti oleh para sahabat dan seterusnya, tidak ada stroke-stroke di sana, gitu. Yang ada adalah melihat stroke-nya sudah berkurang di tiap bulannya, karena membayar dengan stroke, ya kan? Ya. Jadi insya Allah yang gitu hanya sebagai gambaran saja, tapi bukan sesuatu yang harus dipercaya. Ya, bukan sesuatu yang harus dipercaya, karena ilmu itu yang seperti itu bisa saling bantah-membantah dari ahli ya sama ahlinya. Nah sekarang umpamanya orang yang ahli kesehatan tadi, dia sudah umur berapa sekarang umpamanya? Begitu kan? Dia sendiri ini umur berapa? Ini dia, oh dia sudah 50 tahun. Kenapa kamu enggak stroke? Selama ini baru kamu tahu ilmunya tentang mandi dari kepala itu enggak boleh. Selama ini kamu dari kecil mandi dari kepala. Kok kamu enggak stroke? Ya kan? Sekarang ini kalau kamu baru bilang kalau mandi kamu stroke, ya kamu selama ini 90 tahun mandinya dari kepala, siramnya dari kepala, kenapa enggak stroke? Bapakmu enggak stroke sekarang, kenapa? Mandinya dari kepala juga. Berarti penelitian itu belum 100% berarti maksudnya. Karena tidak semua orang terjadi, begitu loh. Nah sekarang istrimu, kakakmu, bapakmu yang lebih tua darimu belum stroke, padahal mandinya apa? Dari siram kepala. Bahkan ada orang yang umur berapa, Pak? 90 tahun sekarang, coba tanya dia mandinya dari kepala, aku belum stroke. Nah itu berarti penelitian dia kan belum menghasilkan sebenarnya, kan begitu kan? Yang umur panjang itu loh mas, coba yang umur panjang sekarang maunya ada orang umur 100 tahun. Tanya, bah selama ini mandi dari mana? Dari kepala, kok gak stroke-stroke, padahal dia sudah mau mati, sudah mau meninggalin. Kan begitu, pembuktiannya kan bisa seperti itu. Nah berarti penelitian itu sebenarnya tidak penelitian yang baik, bagus. Karena tidak menghasilkan sesuatu yang banyak, sesuatu apa aja, gejolak saja. Penelitian itu gejolak tok, menghasilkan kegejolakan. Alam soal. Betul gak kira-kira? Antum punya dasar seperti itu? Iya, karena dasar orang banyak hidup gak stroke karena sebab apa mandi dari kepala. Nah, bahkan kamu sendiri gak stroke kan karena amalkan sekian tahun mandi apa siram dari kepala. Sekarang aja baru kamu temukan itu. Itu pun belum terjadi satu yang apa ya, yang bisa dibuktikan ya. Memang ilmu pengetahuan umum itu kayak gitu ya, ya. Mesti ada perubahan aja ya. Oknum aja. Dan antum tahu sekarang kan, tulisan itu bisa menjadikan tenar, atau biar dikunjungi websitenya, atau dikunjungi kalau di YouTube ya, biar describernya banyak. Wah, semacam-macam orang punya pikiran, wah, bikin tulisan-tulisan itu bisa, bisa terjadi semua. Biar kunjungan orang banyak. Mati lampu, inhalasi. Ya sudah, cukup dulu. Rumahnya sudah mati. Yes, alhamdulillah, itu sudah selesai. Ini lampu mati dari mana? Kalian, kok bisa ya? Cepat. Ya monggo silakan. Mau tutup tapi enggak jadi. Eh ya enggak apa-apa, daripada itu kita 5 menit lagi, enggak apa-apa. Kalau enggak ada ya kita cukup saja. Ya, ya, tapi insyaallah.